Allah. Pinjam WA saya. Siapa namanya? Selamat miliknya siapa? Miliknya Faiz ada? Dikunci. Pinjam dulu sebentar. Biar saya bawa. Mahat punya dua. Ini dia bisa. Sini-sini Mahat. Lingkar lu Mahat. Senangnya di belakang Mahat. Selamat Mahat. Kajian kan lingkar dong Mahat. Kosong-kosong itu setan yang melbu Mahat. Itu namanya halako, halako itu melingkar, gak ada yang lubang. Itu bukan aku jeneng apa yang aku jeneng gue. Sini coba, sini seperti ini, iya, begitulah. Tadi yang dia yang melingkar dan enggak ada yang lubang. Al-wasfu ma'al fa'il, sifat bersama fa'il. Ini sifat apa? Seperti apa imun zaidun, zaidan, apa imun sifat bersama fa'il. Sifat sebagai mubtada bersama fa'il, fa'il sadam, sadam khabar. Imma ayyadaka baqa ifrodan au tasniyatan au jam'an. Ada kalanya sesuai mufradnya, mutsananya dan jamaknya. Maksudnya sesuai apa? Mudzaban namanya mubtada'nya mufrad, fa'ilnya mufrad. Atau mubtada'nya apa namanya? Jamak, fa'ilnya pun jamak. Aula ya tatabaqa atau tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Mubtada'nya mudhar, baik setelahnya khobar, fa'ilnya musanna atau jamak. Wawa ismani, ternyata ini ada dua macam. Satu mamnu'un wa da'izun, ada yang mamnu' dan ada yang da'iz. Saat insyaallah apa yang mamnu' dan apa yang gak da'iz. Wa in tatabaqa ifradan. Kalau anda kata keduanya itu sesuai dalam sisi mufradnya, kayak apa imun zaidun. Zaidun mufrad, qa imun mufrad. Apa imun zaidun, qa imun mufrad, zaidun mufrad. Bagaimana seperti ini? Jazatihi wajhan, boleh dua segi. Boleh dua segi. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya. Adil, nanti carikan tadi ayat tadi ya. Ayat dalam dalam hari tadi yang nomor 3, yang nomor 3. Mungkin saya enggak sempat tanya. Anda sudah dapat? Tapi enggak bilang kalau ya Allah Ustaz. Bisa ingat ya Khair ya? Khair, khair. Jangan simak-simak ilmunya Khair. Keluarkan. Jazatihi wajhan. Boleh dua segi. Boleh dua segi. Kalau sama-sama mufradnya. Ahaduma ayyakunal wasfu mubtada. Itu salah satunya mubtadanya itu sifatnya itu erobnya mubtada. wa ma ba'dahu fa'ilun badda masdar khobar. Kalau setelahnya i'rabnya fa'il badda masdar khobar. Wa tsani yang kedua ayyakuna ma ba'dahu. Ma ba'dahu baca apa? Fa'ilnya ya. Itu sebagai mubtada muakhar wa yakunul wajhu khabaran muqaddam. Berarti apa? Boleh kita i'rab aqaimun zaidun. Zaidun apa? Mubtada aqaimun khabar. Atau kebalikannya, aqaimun qaimun mubtada zaidun apa ya? Fa'il fa'da masdar khabar. Nah, wa minhu qawlu ta'ala, sekarang cari ini juga ada perkataannya Allah Ta'ala, arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Sekarang rahibun anta, baik rahib anta sunat tatawab suai fayajus antakun arahibun mubtada wa anta fa'il sadda masaddal khabar wa yahtamil ayyakuna anta mubtadaan muakhar warahibun khabaran muqaddam. Ini jelas. Cuma wal awalu fi hadzal ayat, awal ayat awal, awal dibaca araghibun mubtada anta fa'il sadda masdar khobar. I'rab dalam ayat ini itu lebih aula, meskipun boleh, tapi yang lebih aula itu adalah araghibun mubtada anta fa'il sadda masdar khobar. Alasannya lihat, li'anna qawlahu an aliyati, setelahnya an aliyati ma'mulun ma'mul dari rohib. An aliyati itu ma'mul dari arohib kan. Apakah kamu senang, benci terhadap, berarti kan anaknya kayaknya mafulbeh dari rohib, mafulbeh ma'mul dari rohib. Lihat, fala yalzamu fil wajil awal, ayat awal mubtada sadda masdar khabar. Fala yalzamu fi wajhil awal al-fasl, enggak ada fasl bainal amil wal ma'mul bi ajnabiyyin. Ainal amil rahib, ainal ma'mul aliyati. Kalau kita i'rab arahib itu mubtada anta fa'il sadda masdar khabar, maka anta di sini bukanlah ajnabi, bukanlah ajnabi. Karena seperti kan ja'a ra'aitu Zaidan. Mana mafulnya? Zaidan. Mana amilnya? Ra'a. Fasalnya apa? Itu kan fa'il kan? Lah fa'il ini adalah bukanlah ajnabi, bukanlah asing. Bukanlah suatu yang asing. Dia termasuk enggak perkara asing karena gandengannya fi'il fa'il maful be. Dia bukan termasuk ajnabi. Ketika ra'ibun anta. Anta kalau kita arah ke mubtada, berarti anta kan fi'il, fa'il kan? Sadda masdar khabar. Kaunu dia fa'il, laisa bi ajnabiyyin. Bukanlah asing. Bahkan dia minhu darinya. Sehingga tidak ada fasal antara fi'il, antara amil dengan ma'mul, dengan sesuatu yang ajnabi. Lianna anta ala hadza taqdir fa'il dari rahib. Falaisa bi ajnabi, dan fa'il bukanlah perkara yang asing dari, bukanlah perkara yang, bukanlah orang asing, bukanlah asing dari rohib. Bahkan wah kismun bagian daripadanya. Bahkan kalau gak ada dia gak mungkin dia bisa berdiri. Nah, berarti kan namanya bukan ajnabi, bahkan wah bagian darinya. Bagian darinya. Makanya li'anna anta ala hal takdir. Kalau kita i'rab, kalau kita i'rab arahibun itu mubtada, baik, kemudian anta fa'il sadda masdar khabar, tentunya falaisa bi'ajai fa'il itu bukanlah asing, orang asing atau perkara asing dari rahib sendiri. Wa amma ala wajhani, kalau kita i'rab bentuk yang kedua itu apa? Mubtada dan arahib untuk khabar, gitu kan? Fayalzamu fihil faslu bainal fa'amil wal ma'mul bi'ajnabiyyin. Berarti mengharuskan adanya fasal antara amil dengan ma'mul dengan sesuatu yang asing. Limadha? Li'anna anta ajnabiyun min rahib. Karena anta itu adalah asing dari rahib. Berarti karena yang enggak asing itu hanya fi'il, fa'il, ma'mul bi' itu biasanya ada. Biasanya ada. Fi'il, fa'il, kata mereka laisa min ajnabiyin. Itu enggak perkara yang ajnabi. Bukan perkara yang yang ajnabi. Tapi kalau mubtada khobar itu perkara yang ajnabi. Taib ala ajnabi ala hadza takdir li'anna mubtada falaisa liraghib amalun fi. Kalau itu raghib sudah enggak punya amalan lagi. Raghib tidak punya amalan lagi. Raghib tidak punya amalan lagi. Raghib tidak punya amalan lagi sudah. Raghib enggak punya amalan lagi. Sam. Ahlinya disuruh masuk aja kelihatan karena apa? Anginnya tadi kelihatan ampanya itu. Anginnya juara kan. Meskipun tebal tadi kelihatan sekali. Falaisa li raghib amalun fi. Lah raghib sekarang enggak bisa beramal sudah. Baik, li'anna khabar. Karena dia khabar maksudnya. Wal khabaru la ya'malu fil mubtada ala sahih. Lah khabar itu enggak bisa beramal pada mubtada ala sahih. Kaisa sudah. Karena kan araghibun anta. Lah araghibun iku khabar. Ya anta iku mubtada. Lah posisi khobar tidak bisa beramal kepada mubtada ala sahih. Lah kalau mubtada bisa beramal pada khobar. Kalau khobar enggak bisa beramal pada mubtada. Wa ing tatabaqa tasniyatan apabila keduanya itu sama-sama musananya. Aqaimani Zaidan au jam'an aqaimuna Zaidun. Wa ma ba'dal wasfi mubtada. Nah, apa-apa yang setelah sifat itu mubtada. Wal wasfu khabarun muqaddam. Berarti kalau aqaimani Zaidan berarti Zaidan mubtada, aqaimani khabar. Wa hadha ma'na qawli musannif wasani mubtada'an wa dal wasfu khabar lakhirat. Wasani anasani wa huwa ma ba'dal wasf mubtada wal wasfu khabar annu muqaddam alayhi. Jelas. In tatabaqa fi ghairi al-ifrad. Kalau enggak cocok, kalau enggak sesuai dengan mufradnya. Berarti kalau sama-sama musanna, kalau sama-sama jamak. Hadza alal masyhur min lughah, ini masyhur. Wa yajuz ala lughati aqalunil baraghis ay yakuna al wasf mubtada wa ma ba'dahu fa'il aghna 'anil khabar. Karena menurut lughah aqalunil baraghis, apa kalau al lughah yang lainnya enggak mungkin aqaimani Zaidani. Karena fi'il itu pasti mufrad. Ngerti kan? Ja'a Zaidani. Enggak ada ja'a Zaidani. Baik, ja'a Zaiduna enggak ada ja'u Zaiduna. Hakana ma'ruf. Fi'il itu pasti mufrad. Lah, kalau ini aqaimani Zaidani itu pasti aqaimani khabar Zaidani itu fa'il itu mubtada. Enggak mungkin kita i'rab fa'il tada masadal khabar. Li'anna ma'ra li'annahu karena fa'il fi'il senantiasa itu mufrad. Lah, kecuali lughah aqalul baraghit itu boleh. Jadi podo musanai boleh, jadi ja'a Zaidan itu boleh. Ja'u Zaiduna itu boleh. Hadzal lughah aqaluni al baraghit wa illa ma'ruf al lughah yang lainnya itu enggak boleh. Ngerti enggak, kawan? Karena fi'il pasti dan wasf itu mufrad. Kecuali lughah aqalul baraghit. Wa illam yatatabaqa. Berarti wajib dibaca apa? Wajib di i'rab aqaimun aqaimani. Aqaimani Zaidan, aqaimani mubtada, khabar Zaidani itu mubtada. Wa illam yatatabaqa. Tapi kalau ada kata enggak sama. Wa huwa qisman. Ini punya dua macam, mumtani'un wa jaiz. Ada yang mumtani' dan ada yang jaiz. Kama taqaddam, sebagaimana terdahulu. Fabisal mumtani aqaimani Zaidun wa qaimuna Zaidun fa hadza tarkib ghairu sahih. Benar, karena aqaimani enggak mungkin fiilnya apa jamak wa fa'ilnya mufrad, enggak mungkin. Baik, wa misal jaiz aqaimun Zaidan aqaimun Zaiduna wa hina idzin yata'ayyanu ay yakuna al-wasfu mubtada yaitu aqaimun Zaidani wa qaimun Zaiduna wa ma ba'dahu fa'ilun qaddama qada al-khabar. Tabi insyaallah subhanakallahumma hamdika. Wa ta'ala ila anfasara kawadu ulaih.